takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah baur jalan cinta. Berlayar bahtera mengharungi sandra, mencapai tujuan pun di pantai I'm